Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah al-fawaid al-mastura fi halli al-fadil kitab a'lam as-sunnah al-mansyurah, ada faedah tambahan yang ingin saya bacakan. Saya ingin bacakan dari salah satu kitab Akidah Asy'ariyah, bisa di-download di internet. Hasiah Bajuri untuk Hasiatul Bajuri ala Jauhartut Tauhid. Berkenaan dengan masalah takfir asbab. Di halaman 167 membahas matan Jauhartut Tauhid di bait yang ke-45. Tentang masalah di perbuatan hamba. Maka disampaikan oleh Al-Bajuri, yang juga penulis Hasyiah Bajuri yang terkenal dalam fikih Syafi'iyah, beliau menyampaikan tentang masalah ta'thirul asbab dalam akidah Asy'ariyah. Beliau katakan, faman i'taqada anna al-asbab al-adiyata kan-nari was-sikin wal-akli was-syurbi tu'athiru fi musababatiha kal-harqi wal-qat'i was-syab'i war-rayi fi tab'iha wa dhatiha fawa kafirun bil-ijma'. Siapa yang meyakini bahasanya sebab-sebab adiyah, sebab-sebab biasa semacam api yang menyebabkan adalah sebab terbakar, atau memilih menjadi sebab terbakarnya kertas misalnya, wasikin, kemudian pisau yang tajam sebab terpotongnya sesuatu, wal akli, makan itu sebab kenyangnya orang yang lapar, wasyurbi, dan minum itu sebab hilangnya dahaga. Maka tentang orang yang punya keyakinan ta'thirul sebab itu dirinci oleh Al-Bajuri menjadi 3 rincian. Yang pertama, siapa yang meyakini hal-hal ini, bahasanya api itu membakar, pisau itu memotong, makan itu bikin kenyang, minum itu bikin hilang dahaga, dan itu yu'athiru bitaba'ihi, bisa menimbulkan efek-efek di atas karena tabiatnya. Bisa menimbulkan efek pada musabab kalharqi, yaitu menjadi, kalau api itu ya terbakar, kalau pisau itu memotong, makan itu kenyang, minum itu bikin hilang dahaga, bitab'iha wa dhatiha, karena zatnya. Karena zatnya, fawa kafirun bil ijma', maka dia kafir dengan sepakat ulama. Dan ini benar. Karena berarti ini adalah kesyirikan dalam rububiyah. Bahasanya secara independen api itu membakar. Dan tidak ada peran Allah di dalamnya. Dia membakar dengan sendirinya. Dia membakar dengan sendirinya. Pisau itu memotong dengan semata-mata pisau. Maka ini tentu memberikan sifat rububiyah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk. Maka dia kafir, tepatnya musyrik dalam rububiyah. Bila ijma' dengan sepakat ulama. Kemudian yang kedua, siapa yang meyakini bahasanya sebab itu ngefek pada musabab. Bikuwatin khalaqahallahu fiha. Karena kekuatan. Satu kekuatan yang Allah ciptakan padanya. Jadi Allah menciptakan kekuatan membakar pada api. Allah menciptakan kekuatan memotong pada pisau yang tajam. Allah menciptakan kekuatan untuk mengenyangi, kekuatan untuk kuah untuk bisa bikin kenyang pada aktivitas makan. Maka siapa yang meyakini musabab sebab itu menimbulkan musabab karena kuah, karena kekuatan yang Allah ciptakan fiha padanya, pada sabab. Fafi kufrihi kaulani. Maka tentang kekafiran orang ini ada dua pendapat di kalangan Asy'ariyah. Dan wallah ta'ala a'lam posisi akidah salafiyah di sini. Jadi ada, memang ada diakui punya takdir yang Allah ciptakan. Nah, ini kalau menurut Asy'ariyah, siapa yang meyakini bahasanya api itu membakar kertas karena memang Allah menciptakan kekuatan membakar pada api. Maka tentang kafirnya orang yang punya akidah ini ada dua pendapat di kalangan Asy'ariyah. Wal asah, kata Al-Bajuri, pendapat yang dinilai paling kuat di kalangan Asy'ariyah, annahu laisa bikafir, tidak kafir. Bal fasikun mubtadi', dia adalah ahlul bid'ah yang sesat akidahnya. Bid'ah di sini bid'ah akidah, kemudian fasik di sini fasik i'tiqad, bukan fiskul a'mal, namun fiskul i'tiqad. Berarti ini orang yang punya paham sesat. Ya, ini pendapat al-ashah. Mislul qa'ilina bidzalika, dan semisal orang yang punya pendapat semacam itu adalah Mu'tazilah. Al-qa'iluna yang mengatakan bi anna al-'abda yakhluqu af'ala nafsihi. Bahasanya hamba itu menciptakan perbuatannya, perbuatan ikhtiariyahnya. Perbuatan jalannya, duduknya itu ya diciptakan oleh dirinya sendiri. Bikudratin khalaqahallahu fihi. Karena kemampuan yang Allah ciptakan pada hamba. Fal asah adamu kufrihim. Maka pendapat yang asah menurut Asy'ariyah tidak kafirnya Mu'tazilah dengan keyakinannya ini. Jadi kemudian kategori yang kedua, kalau meyakini api itu punya sifat membakar. Dan membakar, api itu bisa membakar karena memang Allah ciptakan pada diri api itu kemampuan untuk membakar. Seandainya tidak Allah ciptakan, dia tidak bisa membakar. Maka Asy'ariyah untuk orang yang punya keyakinan semacam ini, ya Asy'ariyah punya dua pendapat. Pendapat yang asah itu mubtadi' saja. Ini tidak mubtadi' fasik, tidak sampai kafir. Jadi pendapat yang khilaful asah, ya kafir, musyrik. Jadi nilai ini kafir atau musyrik. Dan kalau mengikuti, kalau wallah alam, mungkin kalau bisa mengacu pada mustalah dalam fikih Syafi'iyah, maka kebalikan asah itu sahih. Ini kebalikan asah itu sahih. Artinya dua pendapat ini dinilai alasannya kuat. Hanya saja itu lebih kuat. Sehingga disebut asah, sehingga dan kebalikannya adalah sahih. Bukan pendapat yang dhaif, namun pendapat yang sahih. Ya, kemudian kategori yang ketiga, wa man i'taqada anal mu'athira. bahwasanya siapa yang meyakini anal mu'athira, pemberi pengaruh yang membuat terbakarnya kertas, saat api didekatkan ke kertas itu adalah Allah. Walakin ja'ala bainal asbabi wa musababatiha, dan dia jadikan hubungan relasi antara sebab dan musabab itu talazuman aqlian, hubungan erat secara akal. Apa yang dimaksud dengan hubungan erat secara akal? Bihaitsu la yasihu takhallufuha, tidak sah dan tidak mungkin meleset. Tidak sah dan tidak mungkin meleset. Enggak mungkin meleset. Kertas tempelkan ke api pasti kebakar. Jadi pasti gitu. Kalau meyakini bahasanya jika api, jika kertas ditempelkan ke api itu pasti terbakar. Ini talazum akli namanya. Tidak mungkin meleset. Ya, mungkin kurang lebih terjemahnya pasti terbakar. Kalau pisau tajam ini ya, pakai untuk motong kertas itu pasti terpotong. Nah, kalau mengatakan pasti terpotong, pasti terbakar, makan yang banyak pasti kenyang, talazum akli, menurut akidah Asy'ariyah, bahwa jahil. Maka itu orang bodoh. Bahkan kebodohan yang bisa berujung pada kekafiran. Wa rubbama jarrahu dzalika ila al-kufri. Dan boleh jadi kebodohan itu akan menyeretnya dan mengantarkannya kepada kekafiran. Kapan itu? Kapan itu kebodohan ini bisa berujung pada kekafiran? Jika ini berdampak, dia konsekuen dengannya sehingga dengan pasti tersebut konsekuen sehingga menolak mukjizat para nabi. Karena boleh jadi dia mengingkar mukjizat para nabi, karena semua mukjizat para nabi itu ala khilafil adah. Misal mukjizat Ibrahim ya, dilemparkan ke dalam api dan tidak terbakar. Jadi kalau mengatakan pasti sebab itu menghasilkan musabab, dan keyakinan pasti ini berujung menolak mukjizat, kafir. Kalau tidak berujung menolak mukjizat, tidak kafir. Ini tiga akidah sesat dalam bab takdir. Tiga akidah menyimpang dalam bab takdirus asbab menurut Asy'ariyah. Terus yang betul bagaimana? Yang keempat. Ini Asy'ari yang sejati. Ini yang Asy'ari yang sejati. Gimana Asy'ari yang sejati? Wa man taqada anal mu'athira wallahu. Siapa yang meyakini bahasanya yang menimbulkan efek sebab itu adalah hanya Allah. Yang menimbulkan efek sebab itu hanya Allah Subhanahu wa taala, yang membakar kertas itu hanya Allah. Namun wa ja'ala bainal asbab wal musabbabat. Namun dia jadikan hubungan relasi antara sebab dan musabab itu talazuman adiyan. Hubungan erat, namun hubungan erat yang adi, yang biasa. Apa maknanya talazum adi? Maknanya adalah bihaitsu yasihu takhallufuha. Yaitu bisa saja meleset. Alias tidak pasti. Tidak pasti. Sehingga kalau mau apa-apa harus dikomentari insyaallah. Apakah jika kertas itu didekatkan ke api akan terbakar? Insyaallah terbakar. Insyaallah terbakar. Kalau saya makan banyak itu apakah kenyang? Ya, mudah-mudahan kenyang. Mudah-mudahan kenyang. Apakah jika pisau tajam itu saya ini pakai untuk motong kertas ini, kertasnya terpotong, jangan bilang pasti. Ya, semoga saja terpotong. Ya, semoga terpotong. Insya Allah terpotong. Talazum adi. Mungkin meleset. Probabilitasnya 50-50 gitu. Probabilitasnya 50-50. Yasihu takhallufuha. Boleh saja meleset. Boleh saja meleset. Boleh saja meleset. Maka bihaisu yasihu takhallufuha fawal mu'minun naji. Nah, itulah mukmin yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu asy'ari tulen itu. Ini meyakini mu'athirnya hanyalah Allah. Ini sama sekali tidak meyakini mu'athir itu hanya Allah yang menimbulkan dampak terbakar itu hanya Allah. Api itu tidak membakar. Itu ditolak dulu. Api membakar ditolak dulu. Karena mu'athir wallahu. Api membakar ditolak dulu. Api membakar kertas itu ditolak dulu. Karena al-mu'athir wallahu. Ya, tapi kan biasanya kalau kertas ditempelkan ke api terbakar. Iya, betul. Kalau Allah berkehendak, nah gitu. Kalau Allah menghendakinya. Itu empat rincian. Wal faqu fi dhalika arba'atun kama yu'khadhu min kutubi sanusi. Itu empat rincian tentang akidah Asy'ariyah berkenaan dengan ta'thiru sabab. Ya, gimana kalau akidah Ahlussunnah Salafiyah kemarin kita bisa kita ulangi kita baca di halaman 56. Atau sebelumnya di poin ketiga. Walidzalika tabaru at-talazum baina al-asbab wal musabbab talazuman adiyan la hakikiyan. Oleh karena itu mereka menilai bahasanya hubungan erat antara sebab dan musabab itu hanya talazum adi. Talazum adi itu di bahasa Asy'ariyah tadi sudah dijelaskan pengertiannya haitsu yasihu takhallufuha. Sah-sah saja kalau meleset. La hakikian, bukan talazum yang hakiki. Atau bahasa yang lainnya tadi adalah talazum akli. Kemudian dan ya, intinya adalah menolak adanya takdir, pengaruh sebab. Kemudian wal Qur'anul Karim dan Al Qur'anul Karim membatalkan pendapat ini. Membatalkan pendapat ini dan penuh dengan penetapan takdirul asbab. Bahasanya sebab itu punya pengaruh dan efek pada musabab. Dan penususuhu teks ayat Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut bisa terhitung ribuan teks. Namun, walakin isbatu ta'thiril asbabi masyrutun bi'tiqadin annaha makhlukatun. Akan tetapi dalam akidah salafiyah, penetapan pengaruh sebab itu ada syarat. Yaitu meyakini bahasanya annaha, bahasanya itu adalah makhluk, sebab itu makhluk, dan sebab itu mentaati kehendak Allah, kuasa Allah, dan hikmah Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ta'thirus sabab, ta'thirul asbab. Allah menciptakan pada diri api itu kemampuan untuk membakar. Itu Allah ciptakan. Jadi dia makhluk. Allah ciptakan. Bukan dia bisa menciptakan dirinya. Dia bukan satu hal yang independen. Namun dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tunduk dengan kehendak Allah dan kuasa Allah dan hikmahnya. Kalau Allah tidak menghendakinya, maka sebab tidak akan menghasilkan musabab. Maka api tidak akan membakar kertas jika Allah tidak menghendakinya. Wa annaha dan bahasanya sebab la tastaqilu bi ijadil musabab. Itu tidak independen mewujudkan musabab. Dan tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Li'anna kulla sababin labudda li ta'thirihi. Karena semua sebab untuk bisa ngefek itu harus memenuhi syarat-syarat untuk ngefeknya sebab dan tidak ada faktor penghalangnya. Di antara faktor penghalangnya adalah Allah tidak menghendakinya. Di antara faktor penghalangnya Allah tidak menghendaki api itu membakar kertas itu, ya, maka tidak terbakar. Maka diyakini bahasanya, maka ini posisinya di mappingnya Asy'ariyah tadi ya, posisi kedua. Posisi kedua. Allah menciptakan pada diri sebab itu kemampuan. Pada api Allah ciptakan kemampuan untuk membakar. Namun dia akan bisa membakar itu dia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tunduk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ya al-asl pada dasarnya jika terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada faktor penghalang, maka bisa dipastikan itu akan ngefek. Sebab itu akan menimbulkan musabab. Ya, kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya tentang makna al-abdi, makna hamba. Apa makna kosakata hamba? Jawabannya, kosakata hamba dalam syariat memiliki dua pengertian. Yang pertama, maka jika diinginkan dengan kosakata hamba atau dalam bentuk jamak ibad yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu terkadang diinginkan maknanya adalah al-mu'abbad, makhluk yang ditundukkan. Ay mudhallal, ditundukkan, musakhar, ditundukkan. Maka lafadz hamba dengan makna ini, yaitu ketika hamba itu maknanya musakhar, maknanya mu'abbad, sesuatu yang ditundukkan, maka yang diinginkan dengannya adalah ubudiyah rububiyah, penghambaan, ketundukan kepada rububiyah Allah. Dan ini adalah ketundukan atau penghambaan pada at-taskhir wa tadlil, at-taskhir menundukkan wa tadlil dan penghinaan pada membuat hina hamba. Dan ubudiyah jenis ini bukanlah kekhasan orang yang beriman, namun ini adalah ubudiyah ammah. Maka ini adalah ubudiyah ammah, ubudiyah yang bersifat penghambaan, yang bersifat general. Ada pada orang beriman dan ada pada orang kafir. Ya, maka berarti ada tiga ya. Abdun bi'anam mu'abad. Kemudian ubudiyah rububiyah. Kemudian ubudiyah amma. Fahuwa maka kata-kata abdun hamba yang maknanya mu'abad itu adalah kosakata yang bisa mencakup semua makhluk. Baik itu benda mati atau yang lainnya. baik itu dari alam atas, atas itu maksudnya langit, seperti alam malaikat atau alam bawah, bawah itu artinya bumi, semacam alam manusia dan jin. Maka semua makhluk, baik manusia, jin, malaikat, pohon, batu dan semua makhluk adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dari sudut pandang ini. Karena mereka semua ditundukkan, mudabbar diatur dan dimiliki oleh pemiliknya dan pelindungnya dan penciptanya Jalla wa Ala. Min aqilin, baik itu makhluk yang berakal seperti manusia atau tidak berakal seperti hewan, baik itu rotbin, basah ataupun kering, baik dia itu bergerak ataupun diam, baik terlihat ataupun tersembunyi alias samar, baik dia mukmin kepada Allah, beriman kepada Allah atau kemudian kafir, mamin barin, barin artinya muti, makhluk yang taat ataupun makhluk yang durhaka, fajir artinya asin dan yang lainnya. Maka bihadal makna dari sudut pandang ini, maka orang kafir itu tergolong hambanya Allah. Karena penghambaan di sini bukan penghambaan ketaatan, menghinakan diri kepada syariat. Namun ini adalah penghambaan dalam pengertian membutuhkan kebaikan Allah. Maka orang kafir Allah ciptakan, hidup dan matinya, sehat dan sakitnya Allah ciptakan. Sehingga hidup matinya, sehat dan sakitnya di tangan Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia pun membutuhkan Allah Jalla wa Ala. Jalla fi'ulah, melekat padanya rububiyah Allah. Nah, ubudiyah ini disebut juga dengan ubudiyah qahr. Ini nama yang keempat. Ini, ubudiyah qahr. Maka semuanya adalah makhluk ciptaan Allah dan semuanya dipelihara oleh Allah. Artinya Allah adalah Rabbnya dan penciptanya. Dan wal kullu, semuanya ditundukkan. Ay mudallal, ditundukkan. Karena Allah Azza wa Jalla menundukkannya. Semuanya mudabbar, diatur karena Allah mengaturnya. Dan masing-masing darinya, dari makhluk-makhluk ini, dia punya rosmun. Rosmun artinya di situ qadrun, kadar yang dia akan berhenti di kadar itu, tidak bisa melampauinya. Ada batas yang dia akan berhenti di batas itu. Dia tidak akan bisa melewatinya. Kulunya jerili ajalin musamma, semuanya berjalan sampai batas waktu yang telah ditentukan. Ya, ini sampai ila muddatin ma'lumatil awali wal akhir, sampai jangka waktu yang diketahui awal dan akhirnya. Dia tidak akan bisa melampaui batas ini meskipun hanya mithqal, seberat. Mithqal maknanya miqdar, seukur dzarrah. Ya, dzarrah itu bentuk mufrad wahidatu dzarri, bentuk mufrad dari dzar, maka jamaknya dengan diberi tak marbutah. Dan dzar artinya annamlu sighar, semut yang kecil. Dan itu adalah penentuan kadar yang ditentukan oleh Al-Aziz, zat yang maha perkasa. Al-Qahir, zat yang menundukkan. Al-Ghalib, yang mengalahkan. Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Itu banyak ilmunya. Dan di antara bagian dari ilmu Allah adalah ilmu Allah untuk memperjalankan alam semesta dalam pengaturan yang demikian sempurna, pengaturan zat yang adil dan bijaksana Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara contoh ubudiyah qahr atau ubudiyah amma adalah firman Allah Ta'ala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidaklah semua yang di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai hamba. Yakni yaitu sayati akan datang pada kiamat sebagai hamba. Contoh yang lain adalah firman Allah Jalla wa'ala. Walahuman fis samawati wal ardi. Dan milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Kullun lahu qanitun, semuanya tunduk padanya. artinya semuanya itu khadi'un lahu, tunduk badannya, dalilun, dan semuanya adalah hina, baik dia mau ataupun dia tidak mau. Maka penghambaan adalah label yang tidak akan lepas dari makhluk sama sekali. Baik mereka tunduk dengan rupiah Allah Jalla wa'ala dan uluhiyahnya, atau mereka tidak mau melakukannya. Maka mereka tetap hamba Allah Jalla wa'ala dalam pengertian hamba yang ditundukkan di bawah kekuatan dan kuasa Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka ini ubudiyah ammah, ubudiyah yang bersifat general, ada pada semua makhluk dan tidak khusus untuk orang-orang yang beriman. Adalah orang-orang musyrik di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masa sebelumnya dan setelahnya, mereka mengakui mufradat, sejumlah satuan, sejumlah poin-poin berkaitan dengan tauhid rububiyah. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum, jika kau tanyakan pada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, niscaya mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wama yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah kecuali mereka adalah musyrik. Fa asbata, maka Allah tetapkan bahasanya mereka mengakui bijumlatin secara global tauhid rububiyah, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan Al-Bari Jalla wa'ala dalam masalah penciptaan, memberi rezeki, mengatur, memiliki, dan semacam itu. Dan pengakuan semacam ini sama padanya orang yang beriman dan orang kafir, sehingga itu bukan ciri khas orang yang beriman. Kemudian yang kedua, jika yang diinginkan dengan kosakata abdun adalah al-abid, al-muhib, al-mutadallil, yang mencintai, yang menghinakan diri. Maka abdun di sini bermakna al-mutafa'il. Bermakna dengan pengertian al-mutafa'il, orang yang berbuat, yaitu penghambaan ketaatan, penghambaan uluhiyah. Maka ini khusus orang-orang yang beriman, yaitu orang yang miman, itulah orang-orang yang menyembah Allah ikhtiaran tanpa paksaan, dan memberikan perhatian kepada Rabbnya subhanahu, dan mencintai Allah, mencintai Rabbnya, dan berharap padanya, takut kepada Allah dan tunduk kepadanya, dan menghambakan diri dengan berbagai macam bentuk penghambaan, dan memberikan respon terhadap perintah Allah, tunduk kepada kerasulan para Nabi Allah. Wahaula, mereka inilah adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang dimuliakan. Mereka ini adalah para kekasih Allah. Yang dimaksud kekasih artinya khulasul mu'minin, orang beriman yang pilihan, al-muttaqun, yang bertakwa. Maka mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan menjauhi maksiat kepadanya. Alladzina, mereka adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut pada diri mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Maka tidak termasuk dalam kategori ini orang-orang kafir. Dan penghambaan jenis ini itulah yang dimaksudkan oleh penulis dalam pertanyaan ini. Karena kosakata hamba jika ditempelkan kepada lafzul jalalah, lafadz Allah, maka itu khusus untuk orang yang beriman. Ibnu Asyur rahimahullah ta'ala mengatakan, kata-kata ibad atau abdun jika ditempelkan pada ismul jalalah, pada Allah, maka yang dimaksudkan adalah ibadun muqarrabun, adalah hamba yang mendekatkan diri kepadanya. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku yaitu hamba-hamba Allah, engkau wahai setan tidak punya kuasa untuk mengganggu mereka. Maka ini makna abdun yang kedua, yaitu abdun bimaknal abid. Dan nama lainnya adalah ubudiyah uluhiyah atau ubudiyah. Nama lainnya adalah ubudiyah ta'ah. Nama lainnya adalah ubudiyah khasah, penghambaan pada Allah yang bersifat khusus atau istimewa. Nah, penghambaan jenis yang kedua inilah yang berdampak pahala. Sedangkan ubudiyah ammah maka tidak berdampak pahala. Dan tidak memberikan manfaat kepada pada orangnya di sisi Allah Jalla wa'ala pada kiamat nanti. Dan ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah hamba dan ibadah Ya, itu ada dua macam ini. Misalnya firman Allah Jalla wa'ala, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَأَثْنَا عَلَيْكُمْ إِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَا. Jika telah datang وَعْدُ أُولَاهُمَا, janji yang pertama dari dua hal, kami kirimkan pada kalian hamba yang para hamba-hamba kami yang dia adalah orang yang gagah perkasa. Maka firman Allah ini adalah bagian dari ubudiyah ammah al-qahriyah, yaitu ubudiyah penundukan. Sedangkan firman Allah Jalla wa'ala, subhanalladzi asra bi 'abdi laila, maksudnya Allah zat yang memperjalankan hambanya di malam hari, ini ubudiyah khasah, ubudiyah ikhtiyari. Maka ubudiyah ammah nama lainnya adalah ubudiyah ittirariyah. Sedangkan ubudiyah khasah nama lainnya adalah ubudiyah ikhtiyariyah. Maka sepatutnya untuk atanabuh perhatian adanya perbedaan di antara dua jenis abdun ini. Dan pembagian ini telah disebutkan oleh Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Al-Qayyim. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Abdullah Ababutain dalam salah satu jawaban pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da salatil isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, ta'riful ibadati wa bayanu anwa'iha. Definisi ibadah dan penjelasan tentang macam-macamnya. Pertanyaan yang keempat, mahiyal ibadatu, apa itu ibadah menurut syariat? Jawabannya, ibadah syar'i, yaitu ibadah ikhtiari, maksudnya ubudiyah ikhtiariyah, ini bukan ubudiyah ittirariyah. Dan inilah hukum asal makna ibadah indal itlaq, ketika disebutkan sendirian tanpa ada penjelasan tambahan yang mengiringinya. Maka ketika disebut ibadah, maka yang diinginkan adalah ubudiyah syar'iyah, ubudiyah uluhiyah, ubudiyah khasah. Bukan ubudiyah dalam artian qahriyah, ubudiyah karena ditundukkan oleh Allah, yang ini merupakan ubudiyah ammah, yang tercakup di bawahnya semua hamba. Maka ubudiyah khasah atau ibadah syar'iyah adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitabnya Al-Ubudiyah. Bahasanya ibadah adalah sebuah nama, sebuah istilah yang mencakup semua hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Wa maraddu, marad kalau terjemah letternya tempat kembali, terjemah bebasnya adalah parameter. Parameter untuk mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai adalah Alkitab dan Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Maka semua yang Allah Jalla wa'ala cintai dan semua yang Allah Azza wa Jalla ridai itu ibadah. Baik berupa ucapan semacam zikir, tasbih, takbir, tahlil, baca Al-Quran, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf, nahi mungkar dan yang lainnya. Ataupun amal lahiriah semacam sholat, haji, jihad dan yang lain. Ataupun amal yang tersembunyi, yaitu rasa cinta kepada Allah, mencintai para nabinya, para rasulnya, mencintai orang-orang saleh, mencintai para kekasih Allah, membenci musuh-musuh Allah, mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, rasa takut kepada Allah, al-khawf kepada Allah, tawakal kepada Allah, inabah kembali kepada Allah, isti'anah, berharap bantuan kepada Allah, ikhlas, jujur, dan yang lainnya. Maka ibadah itu terbagi dengan melihat tempatnya, ada tiga macam, ibadah yang letaknya di hati, ibadah berupa ucapan, dan ibadah berupa perbuatan. Ini perbuatan dengan anggota badan, wal arkan, dan anggota badan. Dan bisa juga dikatakan ibadah terbagi menjadi ibadah lahiriah dan ibadah batiniah. Atau terbagi menjadi ibadah berupa ucapan dan ibadah berupa perbuatan. Nanti ucapan ada ucapan yang tersembunyi, ucapan hati yaitu keyakinan, dan ucapan lahiriah yaitu ucapan lisan, dan nanti amal terbagi menjadi batin, amal batin yaitu amal hati, wadzahir dan amal lahiriah. Yang dimaksud dengan ucapan batin atau ucapan hati adalah percayanya hati, yakinnya hati, dan hati membenarkan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ucapan lahiriah adalah ibadah-ibadah yang menggunakan lidah, dan yang paling utama adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelahnya adalah membaca Al-Quran, berzikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, beradzan, dan yang lain. Amal batin adalah berbagai macam ibadah agung yang dilakukan oleh hati berupa mencintai Allah, khusyuk, rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bersandarnya hati dan mengandalkan hati mengandalkan Allah, al-ikhbat, kekhusyuan dan yang lain. Amal lahiriah adalah apa yang dilakukan oleh seorang dengan anggota badannya berupa sholat, puasa, zakat, haji, jihad, dan semacam itu. Al-Ashqar, Umar Al-Ashqar membagi ibadah taksiman klasifikasi yang mirip dengan mengatakan ibadah yang tidak boleh dimaksudkan dan diinginkan dengannya selain Allah ada beberapa macam. Yang pertama ibadah berupa keyakinan, dan ini adalah asas atau pondasi semua ibadah. Itu seorang hamba berkeyakinan bahasanya Allah adalah Ar-Rabb Al-Wahidul Ahad. Ya Rabb Zat yang Esa, Al-Ahad Zat yang Tunggal, Zat yang Esa. Alladzi lahul khalqu wal amru, yang dialah yang mencipta dan mengatur, di tangannya lah memberi manfaat dan bahaya, yang tiada sekutu baginya dan tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Dan bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal yang unik dalam bahasa Arab berkenaan dengan nama Allah Ahad, tidak ada dalam bahasa Arab kata-kata ahad dalam kalimat positif, kecuali ahad itu artinya Allah. Kalau ahad dipakai untuk makhluk, maka harus dalam kalimat negatif. Harus dalam kalimat negatif. Tidak bisa dalam kalimat positif. Maka, ma min ahadin fil bait. Ma min ahadin. Ma ahadun fil bait. Tidak ada satupun orang di rumah itu. Dan seterusnya. Itu di antara keunikan bahasa Arab. Ahad dalam kalimat positif itu hanya untuk Allah. Ahad untuk selain Allah itu dalam bentuk kalimat negatif. Kemudian yang kedua ada ibadah hati, ibadah qalbiyah. Itulah alati la yajuzu ayaksida biha ilallahu wahdahu. Ini tidak boleh dimaksudkan dengan ibadah-ibadah hati ini kecuali Allah semata. Memberikannya kepada selain Allah adalah syirkun. Ini kathiratun ya. Mungkin syirkun kabiratun, tapi enggak mungkin kathiratun. Ya, misalnya syirkun akbar gitu. Semacam rasa takut, roja harapan, rohbah keinginan, rohbah rasa takut yang menyebabkan gerak, khusyuk, khusyuk, rasa takut, rasa cinta, inabah kembali, tawakal, berharap bantuan dan ketundukan. Ibadah qauliyah berupa mengucapkan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, itu la yakfi i'tiqadu ma'naha. Ya, karena tidak boleh, tidak harus, tidak cukup kalau hanya meyakini maknanya tanpa mengucapkannya. Bala buta minan nutqi biha, harus mengucapkannya. Harus diucapkan la ilaha illallah, itu harus diucapkan. Tidak boleh hanya diyakini isi kandungannya. Contoh ibadah qauliyah yang lain adalah isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, minta al-isti'ana, meminta bantuan kepada Allah, istighosa, minta bantuan dihilangkan kesusahan, doa, tasbih, tamjid mengagungkan Allah, dan baca Al-Quran. Yang keempat, ibadah badan, seperti sholat, puasa, haji, menyembelih, bernadar, dan yang lain. Yang kelima adalah ibadah harta, semacam zakat, berbagai macam bentuk sedekah, pembayaran kafarah dengan harta, menyembelih hewan kurban, dan nafkah. Intah sekian kutipan perkataan Al-Ashqaq. Wadhalika kullu wal ibadatu, maka itu semua adalah ibadah diiringi dengan para'ah, berlepas diri dari hal yang bertolak belakang dengan hal itu dan berlawanan dengannya. Artinya, berlepas diri dengan ma yunafi ma yuhibbullahu wa yardahu, hal yang meniadakan, bertentangan dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Karena tuntutan dari la ilaha illallah adalah berlepas diri dari kesyirikan yang merupakan kebalikan dari ibadah. Kemudian wal bara'atu mimma yunafi fi dzalika yadduhu, ini adalah tambahan dari penulis dan bukan dari definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Maka kemudian ibadah dalam definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Al-Ubudiyah adalah ibadah dalam artian sarana yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bahasa lain adalah ibadah dalam pengertian maf'ul bihi, al-maf'ul, ibadah dari sudut pandang apa yang digunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian ada ibadah bima'nal fi'li, ibadah dalam pengertian perbuatan menghambakan diri kepada Allah. Maka itu ibadah dengan makna ta'abbud. Amma ma'nal ibadah bi'tibari ta'abbud. Adapun ibadah dalam pengertian ta'abbud, usaha untuk mendekatkan diri. Yakni bitibari maya kemobil insan, yaitu dengan melihat apa yang dilakukan, amal yang dilakukan oleh seseorang, maka ibadah ini, ibadah dengan pengertian yang kedua ini, maknanya adalah menghinakan diri pada Allah Jalla wa'ala dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan menjadi apa yang Allah larang, mahabbatan wa ta'ziman, karena cinta dan pemuliaan. Maka siapa yang koma bidzalika, melakukan hal itu, maka dia melakukan ibadah yang menjadi kewajibannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ibadah ada dua pengertian, ibadah dalam makna kata kerja, dalam makna perbuatan, maka ini maknanya adalah at-tadallulu lillahi jalla wa ala bi fi'li awamiri wa jinabi nawahihi mahabbatan wa ta'ziman. Dan kalau ibadah dalam pengertian apa yang digunakan untuk mendekat kepada Allah, maka definisinya adalah definisi Ibnu Taimiyah. Dan definisi penulis untuk ibadah bima marra yang telah lewat, yang telah disebutkan, adalah menafsirkan satu lafadz atau istilah dengan konsekuensinya dan bukan dengan makna yang itu adalah makna asli baginya dalam bahasa Arab. Adapun pengertian ibadah dengan melihat batasan-batasan yang sepatutnya diperhatikan, maka ibadah adalah ta'aluhul qalbi, penghambaan hati dengan cinta dan ketundukan. Maka jika penghambaan tersebut pada Allah, maka ini ibadah syar'i. Jika penghambaan itu kepada selain Allah, maka ini ibadah syirki. Dan penghambaan kepada Allah adalah hukum asal pihak padanya. Wa ta'aluhu lillah, dan penghambaan kepada Allah hukum asal padanya adalah hendaknya itu adalah ibadah syar'i. In wafaqat al-khitabah. Jika itu sesuai dengan khitab, sesuai dengan tuntunan, jika menyelisih tuntunan, maka ini menjadi ibadah bid'ah. Maka bisa disimpulkan dari uraian yang lewat, bahasanya ibadah ada dua macam. Ibadah kepada selain Allah, inilah ibadah syirkiyah. Ibadah kepada Allah, ini ada dua macam, yaitu ibadah syar'iyah, yaitu penghambaan hati kepada Allah karena cinta dan ketundukan, diiringi mencocoki syariat. Yang kedua adalah ibadah bid'iyah, itulah penghambaan hati kepada Allah dengan cinta dan ketundukan, namun diiringi dengan melanggar tuntunan syariat. Wahadal hadu, dan pengertian ini sudah lengkap mencocoki makna asli ibadah dalam bahasa Arab dan juga maknanya secara syariat. Kemudian syarat supaya amal itu bernilai ibadah. Ini pertanyaan yang kelima. Mata, yaitu dalam kondisi apakah amal itu nilainya ibadah. Ya, apa itu label yang jika idza kana 'alaihil 'amilu, jika seorang pelaku amal itu memiliki label tersebut, maka dia adalah 'abidan lillah, orang yang menyembah Allah Jalla wa'ala. Maka jawabannya para ulama menjelaskan ibadah dari dua sisi. Dari sisi ketercakupan ibadah, ibadah itu mencakup ucapan dan perbuatan anggota badan. Dan dari sisi masdar al-aqli, dari sisi sumbernya di hati. Maka ibadah dalam pengertian masdar al-qalbi artinya kamalul hubbi ma kamalil dhulli. Rasa cinta yang sempurna atau semaksimal mungkin diiringi penghinaan diri semaksimal mungkin. Maka faida akmala fihi ay fil abdi hina ibadi syai'ani, jika ada dua orang, ada dua hal yang lengkap pada dirinya, pada seorang hamba ketika dia beribadah, dan keduanya adalah sebagai berikut: rasa cinta yang sempurna. Sebagian ulama menyebutkan bahasanya parameter semua ibadah adalah rasa cinta kepada Allah. Dan parameter tauhid dari sisi makna secara global adalah mengesakan Allah dalam cinta. Sehingga mencintai Allah Ta'ala dan mencintai apa yang Allah cintai. Demikian juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama adalah kamalu hubbi. Ini. Kemudian yang kedua adalah kamaludzulli, penghinaan yang semaksimal mungkin. Dan yang dimaksud dengan penghinaan diri adalah sikap yang menggabungkan dua hal, ketundukan plus rasa takut. Disebutkan oleh Syaikh Al-Utsaimin di sarahnya, ini nampaknya syarah beliau untuk thalathatul usul. Kalimatu dhulli lillahi jalla wa'ala, kata-kata adzul menghinakan diri kepada Allah jalla wa'ala tidak diketahui keberadaannya dalam ayat dan hadis. Namun ini adalah ungkapan yang bisa dinalar maknanya. Dan penggunaannya itu populer di kalangan para ulama era pertengahan dan belakangan, semacam Ibn Taimiyah dan Ibn Al-Qayyim. Dan setelah keduanya, rahimallahul jami'. Sebagaimana perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma qutbani. Ibadah kepada Allah Ar-Rahman adalah puncak rasa cinta kepadanya, diiringi dengan sikap menghinakan diri dari penyembahnya. Itulah dua poros ibadah. Wa alaiha wa alaihima, dan pada dua poros ini berputarlah ibadah. Atau rotasi ibadah dairun berputar, madara selama berputar, hatta qawmatul qudbani, sampai tegaklah dua poros. Sehingga al-mukhtar, pendapat yang terpilih, tahriran, setelah melakukan tela'ah, bahasanya patokan ibadah adalah cinta dan ketundukan. Tanpa ada kata-kata zul, namun diganti dengan khudu'. Wa inama hujra lafdhul dhul, ditinggalkanlah kosakata zul bil ikhtiar dalam kondisi normal, karena zul itu mengandung makna al-ihtiqar, meremehkan. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, ulaika fil adallin, mereka adalah orang-orang yang hina. Maka kata-kata zul di sini menunjukkan at-tahqir, meremehkan. Wa makana muhtaqaran, dan sesuatu yang diremehkan, maka ini fa inna la yakunu min matalabil ibadati, maka itu bukanlah bagian dari tuntutan ibadah dan bukan dari perkara yang ibadah terwujud dengannya. Sehingga yang tepat adalah yusta'adu, diganti kosakata zul dengan kosakata khudu, karena kosakata khudu adalah bagian dari ibadah yang yutaqarrabu biha ilallah, digunakan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma taqarrabu bidzulli, adapun mendekatkan diri dengan menghinakan diri, maka ini satu hal yang lam ya'ti bihi dalilun, tidak berdalil. Ma'ama fil lafdhi minal ihtiqar, ditambah kosakata dzil itu mengandung makna meremehkan yang tidak cocok untuk pengertian ibadah. Intaha hakadza qala, demikian perkataan Syaikh Shalih Al Utsaimin. Walhasil, kesimpulannya bahasanya dua perkara ini satu hal yang jelas, tidak ada kebingungan pada badannya. Maka ibadah tidak disebut ibadah kecuali jika memuat rasa cinta yang sempurna dan ketundukan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah dibandingkan rasa cinta orang-orang kafir kepada berhala-berhala mereka. Kan orang beriman memurnikan cintanya untuk Allah, dan mereka tidaklah berpaling meninggalkan Allah dari Allah dalam keadaan apapun. Sedangkan orang-orang kafir berpaling dari Tuhan-Tuhan mereka ketika susah menuju Allah. Dan mereka jadikan patung, kemudian mereka lihat ada patung yang lebih bagus, maka akan dibuang patung yang pertama dan akan dipilih patung yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang karena takut pada Rabb mereka, mereka ketakutan dengan iqabihi, hukuman dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan di antara hal tersebut, yaitu rasa minat dan kekhawatiran dalam firman-Nya. Inausnya mereka para nabi yang telah disebutkan, kan yusari'una fil khairat, mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan, yaitu yubadiruna, berlomba mana siapa yang lebih segera dalam amal ketaatan. Wa yada'unana, dan mereka menyeru kami, rohoban wa rohaba, dalam keadaan senang, atau rohba dengan harap, wa rohaban dan takut. Rohoban artinya tom'an, menginginkan. Rohaban artinya khaufan, takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, yaitu orang yang tawaduk dan menghinakan diri. Al-Ashqar mengatakan ibadah yang benar adalah allati yataqallabu sahibu, yang menyebabkan orangnya berbolak-balik antara cinta kepada Allah ataukah rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan menghinakan diri kepada Allah. berharap dan menginginkan kasih sayang Allah. Karena orang yang abid, orang yang beribadah namun tanpa cinta, rasa takut, harapan, hanya sekedar melakukan gerakan-gerakan yang kosong, la ta'ni ini tidaklah bermakna untuknya syai'an sedikit pun. Wal abid, dan orang yang beribadah kepada Allah karena cinta, tanpa menghinakan diri, tanpa rasa takut dan banyak berharap, atau tanpa rasa harap, kasuran ma seringkali terjatuh dalam dosa dan maksiat. Maka dia beranggapan bahwa dia mencintai Allah dan meninggalkan amal, kemudian lancang untuk berbuat dosa. Waqtiman di masa silam ada sekelompok orang yang mengklaim mencintai Allah tanpa melakukan amal, lantas Allah menguji mereka dengan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian betul-betul cinta Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, karena itu ayat ini disebut dengan ayat ikhtibar atau ayat imtihan. Sehingga siapa yang mengaku-ngaku cinta pada Allah namun tidak mengikuti Rasul-Nya, maka dia bohong. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, jika kalian lihat orang yang berjalan di atas air atau terbang di udara, jangan percaya itu wali sampai kalian mengetahui apakah dia ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Demikian juga rasa harap ketika sendirian tidak berganding dengan rasa takut kepada Allah dan khusyuk, maka orangnya akan lancang untuk melakukan berbagai macam maksiat kepada Allah dan merasa aman dari makar Allah. Afala ya'manu makrallah, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Demikian juga rasa takut jika tidak berganding dengan harapan, fa innal abida, maka seorang hamba itu akan berbuk sangka kepada Allah dan putus asa dari kasih sayang Allah, wa yai'as, dan putus asa dari pertolongan Allah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, innau la yai'asu min rahillah, tidak ada yang putus asa mendapatkan karunia Allah, ilal qaumul kafirun, kecuali orang-orang yang kafir. Maka ibadah yang benar itu pelakunya diantara takut dan harap-harap cemas. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mereka berharap kasih sayang Allah dan khawatir siksa Allah. Amman wa qanitun ana al-lail, apakah orang yang tunduk dan patuh di waktu malam dalam keadaan bersujud dan berdiri, takut dengan akhirat dan berharap kasih sayang Rabbnya. Maka kama yakunu baina rohbati wa rohbah, bagaimana terletak antara rohba keinginan kuat dan rasa takut. Sebagaimana firman Allah tentang keluarga Zakaria alaihimussalam, innam kan yusari'una fil khairat, yang mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wa yata'unana, dan berdoa kepada kami, rohban wa rohaba, karena rasa harap dan rasa takut. Wa kanu lana khasyi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Maka hamba yang soleh terkadang mendapatkan bantuan dari rasa harap dan minatnya, sehingga hampir-hampir dia terbang karena rindu kepada Allah. Bertawaran, dan terkadang dia digenggam, dikendalikan oleh rasa takut dan rasa takut. Sehingga hampir-hampir dia meleleh karena rasa takut kepada Allah. Maka dia da'im pun selalu mencari ridha Allah, berikan perhatian kepada Allah dan takut dengan hukuman Allah. Multaji'un minhu ilaihi, dan mengadu kepada Allah dan berlindung kepada Allah dan berharap apa yang ada di tempatnya. Dengan apa yang, atau rahibun, menginginkan fima ladaihi, pahala yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhu da'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaih.